tiga duri. To era enggeus kumisan. Duka sahan sugan temu jang pilihan. Duka samaran si goreng itu sorangan. Duka sahan sugan temu jang pilihan. Parang direndengan nyimojang ngadelekan heya heya heya si aki kaeraan hei hei hei hei aki aki kasalahan incer ka incu sorangan akhirna ka hei hei hei hei kolot kolot koko boyang gular gilar kanyi mojang teeraen geus incuan hei hei hei hei kelat kelet tiga monyet lurak lirik tiga jurik teeraen geus tuwisan duka salahan sugan temu jang pilihan. Duka samaran si horeng itu sorangan. Duka salahan sugan temu jang pilihan. Duka samaran si horeng itu sorangan. Mun pareng di cerka intu sorangan akhirna kawiwirangan.